Bersedih di dalam laguku, ku menangis di dalam doaku, ku berteduh di bawah pohon rimbun dan berpikir gimana nasibku. Melangkah tinggalkan dirimu, tak terbendung tangis di hatiku. Kuatkanlah aku dengan doamu, Ibu, relakanlah aku. Berjuang selalu dengan air mata, ku kuatkan hati dengan lapang dada. Aku yakin bisa dan takkan menyerah, kan ku buat dirimu bahagia. Doakanlah anakmu walau di negeri orang, kan ku ingat selalu pesan dari bibirmu. Jika aku dulu menyusahkan dirimu, tolong maafkan diriku. Dirimu tak terbendung tangis di hatiku. Kuatkanlah aku dengan doamu, Ibu, relakanlah aku. Ku berjuang selalu dengan air mata, ku kuatkan hati dengan lapang dada. Aku yakin bisa dan takkan menyerah, kan ku buat dirimu bahagia. Doakanlah anakku walau di negeri orang, kan ku ingat selalu pesan dari bibirmu. Jika aku dulu menyusahkan dirimu, tolong maafkan diriku.